hampir lupa pencipta semesta. Sana sini resah soal resesi dunia, padahal semua kehendak pencipta. Semua kehendak pencipta. Semua kehendak penciptaan.